Paling sayang, nona olas di RT 5. Si yo nona, janda anak aku cinta. Biar ale orang pun mama sio nona. Rapat beta jua, beta paling sayang. Nona olas di MT5. Nona beta jatuh cinta cuma par ale saja. Biar nona janda anak dua, beta tetap suka, beta tetap cinta. Pandangan pertama di dalam sabua. Nona olas MT5 manis pas kali. Pakai baju merah sio kurang apa lain. Beta pun hati sanam pas kali. Beta kasih cinta nona langsung tagai. Dari waktu pertama beta lihat.